الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari bahwa kedua kaki, telapak kaki sampai ke dua mata kaki wajib dibasuh, tidak cukup hanya dengan diusap. Telah dinukil bahwa tidak ada yang menyelisihi dalam hal ini selain kaum Syiah Rafidhah yang sesat. Dan yang kedua juga telah kita pelajari bahwa kedua mata kaki yang dimaksud adalah tulang yang ada di kedua mata kaki yang dimaksud adalah kedua tulang, dua tulang menonjol, ya, yang ada di samping kanan dan kiri kaki, ya, kanan kiri kaki, di samping kanan kiri kaki ada dua tulang menonjol, itu yang dimaksud dengan mata kaki. Tulang, dua tulang menonjol di samping kanan dan kiri kaki pada persambungan telapak kaki dengan betis. Jadi setiap kaki ada dua tulang, ada dua tulang menonjol, itu ada dua mata kakinya, ya. Dan telah dipelajari pula, di sini disampaikan, dan ini juga sekaligus mengingatkan faedah bagaimana cara merapatkan shaf dan meluruskan shaf, yaitu hadith An-Nu'man bin Bashir, ya, lafaz tambahan pada hadith An-Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mengatakan, ya, aku melihat setiap lelaki yang ada dalam shaf menempelkan bahunya dengan bahu temannya, bahunya dengan bahu temannya kanan kiri, ya, lututnya dengan lutut temannya, samping lutut samping maksudnya, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya, mata kaki samping dengan mata kaki temannya. Jadi dari atas bahu tempelkan, didapatkan, ya, kemudian betis samping, kemudian bawah mata kaki dan mata kaki. Itulah kriteria lurusnya shaf. Nah, kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian seperti itu. Nah, demikian cara para sahabat membuat shaf, meluruskan shaf di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Dan itu sekaligus dalil bahwa itu yang dimaksud dengan mata kaki. Nah, sekali lagi di sini, ya, tidak ada yang menyelisihi dalam masalah ini kecuali kaum Syiah Rafidhah yang sesat. Lagi-lagi mereka, ya, nyeleneh, ganjil dengan mengatakan bahwa mata kaki itu adalah tulang yang ada di punggung kaki. Ini katanya, mata kaki katanya ini di atasnya. Nah, ya. Jadi hanya mereka yang ganjil seperti ini. Adapun ulama, mereka sepakat bahwa dua mata kaki adalah apa yang kita pelajari tadi. Nah, kemudian di sini dijelaskan kedua mata kaki adalah batas akhir yang wajib ikut dibasuh bersama kaki. Karena kata ila dalam ayat wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Nah, ila sampai di sini bermakna ma'a, yang artinya beserta, bersama. Jadi makna ayat adalah basuhlah kaki-kaki kalian bersama kedua mata kaki. Ya, artinya sampai kedua mata kaki bukan berarti kedua mata kaki tidak dibasuh, tapi sampai kedua mata kaki artinya bersama kedua mata kaki, beserta kedua mata kaki. Itu batas akhir yang juga ikut dibasuh. Begitu. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, "Tsumma ghassala rijlahu al-yumna hatta asra'a fi as-saqi. Tsumma ghassala rijlahu al-yusra hatta asra'a fi as-saqi." Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kaki kanannya hingga mengenai ujung betisnya. Nah, perhatikan, hingga mengenai ujung betisnya. Ujung betis itu di atas mata kaki. Nah, di atas mata kaki, ujung betis. Ya, kemudian membasuh kaki kirinya hingga mencapai ujung betisnya. Hadis riwayat Muslim. Ini berarti bahwa Nabi membasuh kedua mata kakinya sehingga basuhan itu mengenai ujung betis di atas dua mata kaki. Nah, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan penjelasan tata cara membasuh kaki yang diperintahkan dalam ayat bahwa mata kaki adalah batas akhir yang wajib ikut dibasuh bersama kaki. Ya, ini pendapat jumhur. Dan masalah ini serupa dengan masalah membasuh tangan hingga siku yang telah lewat. Jadi kedua siku ikut dibasuh. Sehingga Nabi membasuh tangannya dari ujung jari sampai ke siku sehingga ujung lengannya, ujung lengannya ikut terbasuh. Nah, begitu. Nah, peringatan. Tidak disyariatkan. Ini yang pernah kami isyaratkan waktu itu. Ya. Tidak disyariatkan melebihkan basuhan lebih dari mata kaki. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tersebut, hadis Abu Hurairah tadi yang barusan kita baca, riwayat siapa? Muslim, ya. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam membasuh kaki kanannya dan kaki kirinya hingga mencapai ujung betisnya. Jadi batas akhir yang terakhir dibasuh oleh Nabi adalah mata kakinya sehingga ujung betisnya terbasuh, ikut terbasuh. Itu batas akhirnya. Nah, jadi hadis itu menunjukkan bahwa batas akhir yang disyariatkan untuk dibasuh adalah mata kaki yang berkonsekuensi mengenai ujung betis. Nah, hal itu menunjukkan tidak disunnahkan menambah basuhan lebih dari itu. Ya, karena ada pendapat yang mengatakan panjangkan sampai ke atas. Ke pertengahan betis, ya. Bahkan ada yang mengatakan sampai ke pangkal betis atau bahkan sampai ke lutut. Nah, ini semua pendapat yang keliru. Jadi, pendapat yang mengatakan disunnahkan melebihkan basuhan hingga pertengahan betis, ya, atau pangkal betis atau bahkan sampai ke lutut adalah pendapat yang lemah. Yang benar, hal itu tidak disunnahkan. Ya. Ini adalah pendapat Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad bahwa hal itu tidak disunnahkan adalah pendapat Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad. Nah, pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Albani, As-Sa'di dan muridnya itu Al-Utsaimin bahwa batas akhirnya hanya kedua mata kaki, ya, sehingga yang terkena basuhan hanya ujung betis, tidak lebih dari itu. Nah, sekarang kita ingin mempelajari apa sebenarnya yang membuat munculnya pendapat itu. Kenapa muncul pendapat? Ya, menganjurkan sampai pertengahan betis, sampai pangkal betis, atau sampai ke lutut. Nah, kita akan pelajari dan kita akan ketahui bahwa dasar pendapat itu lemah. Yang berpendapat hal itu disunnahkan berdalil dengan hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah juga dalilnya. Ya. Yaitu inna ummati, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari ludhu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu, wa fi riwayatin li muslim ghurratahu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu, wa fi riwayatin li muslim ghurratahu wa tahjilahu, falyaf'al. Ini hadisnya. Sesungguhnya umatku, kata Nabi, akan dipanggil pada hari kiamat dengan wajah, kedua tangan, dan kedua kaki mereka bercahaya. Ya, kedua tangan dari ujung jari sampai ke siku, kedua kaki sampai ke dua mata kaki, ya, bercahaya dari bekas wudu. Nah, itu tandanya umat Nabi Alaihissalam. Umat yang lainnya tidak ada yang memiliki cahaya di anggota-anggota wudu tersebut. Ya, maka dari itu, ini bagian ini. Maka dari itu, barang siapa di antara kalian sanggup untuk memanjangkan cahaya di wajahnya, pada riwayat Muslim lainnya, cahaya di wajahnya, kedua tangannya dan kedua kakinya, hendaklah dia melakukannya. Perhatikan hadis ini muttafaq alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ya, namun hadis ini bukan hujjah dalam hal itu, karena permasalahan terletak di lafaz yang terakhir, yaitu lafaz faman istata'a minkum an yutila ghurratahu dan ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Maka dari itu, barang siapa di antara kalian sanggup untuk memanjangkan cahaya di wajahnya, yang pada riwayat Muslim yang lain cahaya di wajahnya, kedua tangannya dan kedua kakinya, hendaklah dia melakukannya. Ini yang jadi masalah, karena ternyata ini bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya adalah ucapan Abu Hurairah. Ini bukan sabda Rasul. Bagian terakhir yang menganjurkan memanjangkan itu bukan sabda Rasul. Itu adalah ucapan Abu Hurairah. Jadi kalimat ini adalah sisipan yang disisipkan oleh seorang rawi periwayat hadis ke dalam matan hadis, sehingga menyerupai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam ilmu mustalah hadis, dalam ilmu hadis dikenal dengan istilah mudraj. Kalimat yang tersisip masuk ke matan. Ya, sehingga seakan sabda Nabi, karena digabung dengan sabda Nabi, digabung dengan sabda bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda. Kemudian ada kalimat disisipkan di situ, padahal itu bukan sabda Nabi yang disisipkan itu. Ternyata itu ucapannya Abu Hurairah, tetapi disisipkan oleh rawi masuk, digabung dengan sabda Nabi, sehingga sebagian orang menyangka itu sabda Rasul. Itu namanya mudraj dalam ilmu hadis. Yang menunjukkan hal itu, dalil bukti bahwa itu sisipan, ditunjukkan oleh riwayat Imam Ahmad. Jadi Al-Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis itu. Al-Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis itu, ya. Al-Imam Ahmad menyatakan bahwa Nu'aim Al-Mujmir berkata, ya, pada riwayat Ahmad, Nu'aim Al-Mujmir berkata, aku tidak tahu apakah kalimat, maka dari itu barang siapa sanggup memanjangkan cahaya di wajahnya, di kedua tangannya dan kedua kakinya, hendaklah dia melakukannya. Saya tidak tahu apakah kalimat ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ucapan Abu Hurairah. Nah, di sini tampak pada riwayat Imam Ahmad, Nu'aim Al-Mujmir, ya, yang merupakan rawi hadis ini, ragu dia. Ya, ragu dia. Apakah itu ucapan Nabi atau ucapannya Abu Hurairah? Hal ini ditegaskan oleh Al-Mundhiri. Al-Imam Al-Mundhiri dengan menukilnya dari lebih dari satu imam ahli hadis. Ya. Yang lainnya selain Al-Mundhiri, Ibnu Qayyim Al-Albani, ya, dan juga ya guru kami, murid Al-Albani, yaitu Muqbil Al-Wadi'i. Ya, imam-imam ahli hadis ini menegaskan hal itu, bahwa itu adalah mudraj. Nah, buktinya tadi, dalilnya adalah riwayat Imam Ahmad. Nu'aim Al-Mujmir periwayat hadis itu mengatakan, saya tidak tahu ini ucapan Nabi atau ucapan Abu Hurairah. Nah, di sini kami nukil ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Fathul Bari. Kata Ibnu Hajar, aku tidak melihat kalimat ini pada riwayat sahabat lainnya. Nah, perhatikan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari mengatakan, aku tidak melihat kalimat ini pada riwayat sahabat lainnya yang meriwayatkan hadis ini selain pada riwayat Abu Hurairah, dan jumlah mereka 10 sahabat. Sampai di sini saya jelaskan dulu maksud Ibnu Hajar. Hadis ini ya yang menjelaskan bahwa ya umat Nabi alaihi salatu wasalam akan dipanggil di hari kiamat nanti dalam keadaan anggota-anggota wudunya bercahaya, wajah, kedua tangan dan kedua kaki bercahaya, dan itu adalah khas, ciri khas umat Muhammad alaihi salatu wasalam. Umat-umat yang lainnya tidak ada yang seperti itu. Hadis ini ya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang meriwayatkan hadis ini adalah 10 sahabat. Jadi bukan hanya Abu Hurairah sendiri, 10 sahabat Nabi telah meriwayatkan hadis itu. Tapi dari 10 sahabat yang meriwayatkan hadis itu, satu-satunya hadis yang ada tambahan barang siapa sanggup memanjangkan cahayanya itu tadi hanya ditemukan di riwayatnya Abu Hurairah sendiri. 9 sahabat yang lain ya, 9 sahabat yang lain tidak ada riwayat itu. Jadi di riwayatnya Abu Hurairah sendiri. Nah, di sini. Ya, sudah ada sesuatu yang lain di situ. Kemudian kata Ibnu Hajar, tidak pula aku menemukannya pada riwayat para rawi yang meriwayatkannya dari Abu Hurairah selain riwayat Nu'aim ini. Penjelasan kedua dari Ibnu Hajar menjelaskan bahwa yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu ya beberapa rawi, bukan hanya Nu'aim. Ada rawi lain selain Nu'aim al-Mujmir. Ternyata yang menambahkan kalimat barang siapa sanggup memanjangkan cahayanya di wajahnya, di kedua tangannya, di kedua kakinya, itu hanya ada pada riwayat Nu'aim al-Mujmir. Itu pun dia sendiri apa tadi? Pada riwayat Imam Ahmad dia ragu, dia sendiri ragu. Ini ucapan Nabi atau sama Abu Hurairah? Rawi lain selain Nu'aim al-Mujmir yang juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, tidak ada kalimat itu. Ini menunjukkan kesalahan muncul dari siapa? Dari Nu'aim al-Mujmir. Dia ragu, sudah mengakui bahwa dirinya ragu pada riwayat Imam Ahmad. Dia mengakui dirinya ragu apakah itu ucapan Abu Hurairah atau ucapan Nabi. Jadi dia yang menyisipkan masuk di matan, tergabung dengan sabda Nabi. Ya. Selain Nu'aim al-Mujmir yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, tidak ada yang menyebutkan itu. Kemudian 9 sahabat lain selain Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis yang sama, tidak ada tambahan itu. Nah, dari sinilah ya terbukti ya dengan penelitian ilmiah tersebut ya bahwa itu adalah ucapan Abu Hurairah tersisip dalam matan pada riwayat Nu'aim al-Mujmir, dan itu kesalahan. Ya, artinya akibatnya disangka itu sabda Nabi padahal bukan. Dari situlah muncul pendapat tadi. Nah, wallahu a'lam. Ya, nah, sedangkan hadis Abu Hurairah sendiri yang sudah kita lewati, hadis Abu Hurairah sendiri yang lainnya riwayat Muslim, Abu Hurairah menjelaskan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam membasuh kakinya sampai kedua mata kakinya sehingga ujung betisnya terkena basuhan, sampai di situ saja, tidak lebih dari itu ke atas, ke pertengahan betis dan seterusnya. Nah, semakin jelas ya. Nah, kemudian yang kedua, dan juga terkait tangan juga begitu kan, pada pembahasan tata cara membasuh tangan juga begitu. Lihat Abu Hurairah, lihat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi membasuh tangannya hanya sampai ke siku. Nah, sikunya dibasuh sehingga ujung lengannya, ujungnya saja, jadi tidak sampai ke pertengahan lengan, sampai ke ketiak. Nah ya, ini jelas alhamdulillah. Dengan demikian pendapat itu lemah ya, dan sudah kita dengar apa sebabnya muncul pendapat itu. Nah, karena terkecoh dengan riwayat tadi. Baik. Kemudian yang kedua, tata cara membasuh kedua kaki, lebih utama membasuh setiap kaki 3 kali. Dalilnya adalah hadis Uthman bin Affan radhiyallahu an, "Tsumma ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3 marrat. Tsumma al-yusra mithla dhalik." Kemudian membasuh kaki kanannya sampai 2 mata kaki 3 kali. Kemudian kaki kirinya 3 kali pula. Ya, muttafaq alaih. Jadi diselesaikan dulu yang kanan 3 kali, kemudian beralih ke kiri 3 kali. Nah, jadi membasuh kaki seperti halnya membasuh anggota-anggota wudu sebelumnya disunnahkan sebanyak 3 kali. Kecuali apa yang hanya 1 kali? Mengusap kepala. Kecuali mengusap kepala dan kedua telinga, ya, karena kedua telinga bagian dari mengusap kepala, sunnahnya hanya 1 kali sebagaimana telah kita lewati. Ya. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa pelaksanaan sebanyak 3 kali dalam membasuh anggota-anggota wudu yang disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu hanyalah sunnah dan tidak sampai pada tingkatan wajib adalah hadis-hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu 2 kali 2 kali. Riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi Nabi juga pernah berwudu 2 kali 2 kali. 2 kali 2 kali. Nah, tidak sampai 3 kali 3 kali. Hadis Abdullah bin Zaid riwayat Al-Bukhari. Kemudian pernah juga Nabi berwudu 1 kali 1 kali. Mencukupkan 1 kali 1 kali saja. Ya. Ini juga riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahkan pernah Nabi berwudu secara beragam, yaitu kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung 3 kali, membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh kedua tangannya sampai ke siku hanya 2 kali, kemudian membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki hanya 1 kali. Nah, muttafaq alaih dari Abdullah bin Zaid. Adapun kepala, ya, pada seluruh riwayat ini Nabi senantiasa mengusap kepalanya hanya 1 kali, tidak pernah lebih dari itu, dengan cara mengusap dengan kedua tangannya, telapak tangannya dari depan ke belakang sampai ujung kepala yang berbatasan dengan tengkuk, kemudian dikembalikan ke depan, ya, merata seluruh kepala sampai ke tempat semula di depan, kemudian langsung disambung dengan mengusap kedua telinga dengan cara jari telunjuk mengusap bagian dalam, ibu jari mengusap bagian luar. Naam. Nah, barakallahu fikum. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, para ulama mengatakan, ya, bahwa berwudu 3 kali 3 kali lebih utama, berarti pahalanya lebih besar, lebih sempurna daripada 2 kali 2 kali. Dan berwudu 2 kali 2 kali lebih utama, pahalanya lebih besar daripada 1 kali 1 kali. Begitu. Nah, sekarang kita ingin pelajari apa kriteria suatu basuhan dihitung 1 kali. Apa kriterianya itu dianggap 1 kali? Nah, adapun dhabit atau kriteria suatu basuhan dihitung 1 kali, hal itu telah diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Al-Hafidh Ibn Hajar. Ya, kata An-Nawawi dalam Syarh Muslim, ya, Syarh Sahih Muslim, Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim, yang dimaksud 3 kali basuhan adalah 3 kali basuhan yang terdiri dari setiap basuhan yang meliputi seluruh bagian anggota wudu yang wajib dibasuh. Jadi 1 kali basuhan itu artinya merata seluruh bagian anggota itu terbasuh, dihitung 1. Itu. Nah, jika sudah merata seluruhnya dihitung 1. Nah, kemudian dibasuh lagi merata seluruh bagian anggota wudu itu terbasuh semua, berarti 2. Nah, begitu. Dan seterusnya sampai 3 kali. Jika suatu anggota wudu, kata Nawawi selanjutnya, jika suatu anggota wudu tidak terbasuh secara menyeluruh kecuali dengan 2 kali cidukan, hal itu dihitung 1 kali basuhan. Misalnya begini. Kita mengambil air, ya. Menciduk air. Ya. Kemudian kita membasuh wajah. Ya, ternyata tadi mungkin agak sedikit airnya, ya, atau bagaimana, ada bagian wajah yang belum ter terbasuh misalkan. Ada bagian samping kok belum terbasuh. Akhirnya kita menciduk lagi gitu. Ambil lagi cidukan kemudian dibasuh bagian itu. Jadi kita dua kali menciduk, tetapi ya, dua cidukan itu untuk meratakan seluruh anggota tersebut. Berarti ini baru dihitung satu kali. Nah, kita menciduk air misalkan untuk membasuh tangan kanan dari jari sampai ke siku. Ya, kita alirkan. Nah, ternyata ada yang ketinggalan di bagian sini belum terbasuh. Akhirnya kita menciduk lagi. Kemudian kita basuh bagian yang ketinggalan tadi. Dua kali kita menciduk baru merata. Ini dihitung berapa kali? Satu. Nah, dihitung satu begitu. Nah, di sini sebutkan misalkan seseorang menciduk air untuk membasuh tangannya sampai ke siku, tetapi masih ada bagian tangan yang belum terbasuh, lantas dia menciduk air yang kedua kalinya untuk membasuh bagian yang belum terbasuh, hal itu dianggap satu kali basuhan. Jelas ya? Ini tadi dari An-Nawawi. Kemudian dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, kata beliau, setelah menerangkan larangan membasuh lebih dari tiga kali, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, diperkecualikan dalam hal ini apabila ada bagian dari suatu anggota wudu yang belum terbasuh pada setiap basuhan atau pada sebagian basuhan, disempurnakan dengan membasuh bagian yang tertinggal saja. Ya, jadi sama maknanya dengan yang disebutkan oleh An-Nawawi. Ya, bagian tertinggal itu saja yang kemudian dibasuh sehingga merata, ya, untuk dianggap satu basuhan. Naam. Kemudian peringatan, ya, terkait dengan ini peringatan, alim ulama sepakat bahwa berwudu lebih dari tiga kali adalah sesuatu yang dibenci dalam syariat. Jelas ya? Alim ulama sepakat ya bahwa berwudu lebih dari tiga kali dibenci dalam syariat. Tidak ada perselisihan dalam hal ini. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Ya. Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddoa thalathan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu tiga kali. Faqal, lalu bersabda, hadzal wudu, kata Nabi, hadzal wudu, inilah wudu yang syar'i. Faman zada ala hadza faqad asaa'a wa ta'adda wa dhalama. Barang siapa berwudu lebih dari tiga kali, sungguh dia telah beramal jelek, asa'a, wa ta'adda, melampaui batas, wa dhalama, dan menganiaya dirinya. Begitu bahasanya Nabi SAW. Dia telah beramal jelek, melampaui batas, dan menganiaya dirinya. Hadis ini riwayat Ahmad dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ibnu Hajar menganggap sanadnya jayyid, bagus, dan Al-Albani menghukuminya hasan. Ya, dalam ilmu riwayat hadis, ya, jika dapat sanad di situ Amr bin Shu'aib dari ayahnya, an abi, an jaddi, dari kakeknya, asalkan rawi di bawah Amr bin Shu'aib itu bisa dipertanggungjawabkan, ya, bisa dipertanggungjawabkan, diterima riwayatnya, maka hadis ini derajatnya hasan. Silsilah Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Abdul As, ini rantai sanad yang derajatnya hasan. Nah, jadi hadis ini derajatnya hasan, benar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, nah, ini dasarnya, ya, sehingga alim ulama sepakat bahwa berwudu lebih dari tiga kali dibenci dalam syariat. Nah, karena Nabi membahasakannya dia telah beramal jelek, dia telah melampaui batas, dia telah menganiaya dirinya. Nah, hanya saja ada silang pendapat, ada khilaf di antara ulama, apakah hukumnya haram atau makruh. Nah, itu khilafnya. Nah, jadi perselisihan ulama terletak pada hukumnya apakah haram atau makruh, berwudu lebih dari 3 kali. Kesimpulannya seperti kata imam-imam Islam berikut ini yang kami nukil. Pertama kami nukil dari Abdullah bin Al-Mubarak. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, aku tidak yakin orang yang menambah lebih dari 3 kali selamat dari dosa. Kata Imam Ahmad dan sahabatnya itu Ishaq bin Ruhawai rahimahumullah, tidaklah menambah lebih dari 3 kali kecuali orang yang terkena musibah, yakni terkena penyakit hati. Ya, yakni was-was begitu. Nah, suka berlebihan. Tayyib. Wallahu a'lam. Ini nukilan dari 2-3 imam ya, Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak, kemudian Ahmad dan Ishaq bin Rahawai, ini sudah cukup mewakili ya dalam hal ini. Naam. Nah, kemudian tatakan yang ketiga. Tatakan yang ketiga lebih utama ya, memulai dari yang kanan lalu yang kiri. Nah, jadi kaki kanan dulu kemudian kaki kiri. Amalan ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Berdasarkan hadis Utsman bin Affan dan hadis Abu Hurairah. Ya. Radhiyallahu taala anhuma. Yang telah disebutkan di atas. Nah, bahwa Nabi memulai dari yang kanan kemudian yang kiri ketika membasuh tangan, begitu pula kaki. Nah, masalah disunnahkannya memulai dari yang kanan dalam membasuh anggota-anggota wudu yang berpasangan ya, telah kami bahas tuntas pada gerakan membahas tangan hingga ke siku. Ya, ini sudah kita lewat ya. Nah, bisa dilihat kembali ya penjelasan dalilnya secara tuntas di sana pada pembahasan membasuh tangan ya hingga ke siku. Nah, masalah pertama, masalah tambahan terkait tata cara membasuh kaki, disunnahkan menggosok sela-sela jari jemari kaki. Disunnahkan menggosok sela-sela jari jemari kaki. Nah, jadi disunnahkan, tidak wajib. Namun jika air tidak akan mencapai sela-sela jari jemari kaki tanpa menggosoknya, hukumnya wajib. Ya, jika air dialirkan di kaki ya tanpa digosok, ternyata air tidak masuk ke sela-sela jari jemari, maka wajib menggosoknya agar membasuh sela-sela jari jemari kaki. Hal itu sebagaimana halnya menggosok sela-sela jari jemari tangan. Ya. Hanya saja sunnah menggosok sela-sela jari jemari kaki lebih kuat karena jari jemari kaki lebih rapat. Susunannya lebih rapat daripada jari jemari tangan. Ya. Ini adalah mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Ini yang dirajihkan oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin, dalilnya adalah hadis Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam kepadanya, asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsaqi illan takuna shaiman. Hendaklah engkau menyempurnakan wudu, menggosok sela-sela jari jemari tangan dan kaki, dan bersungguh-sungguh berlebihan dalam menghirup air ke rongga hidung kecuali jika sedang berpuasa. Ya, hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis ini telah lewat penjelasannya. Nah, terkait dengan yaitu berlebihan atau bersungguh-sungguh dalam istinsyak, menghirup air ke rongga hidung dan kumur-kumur. Adapun yang kita inginkan sekarang, perintah Nabi wa khallil bainal asabi'. Ini yang kita inginkan sekarang, yaitu menggosok, hendaklah menggosok sela-sela jari jemari. Perintah Nabi ini bersifat umum. Jari jemari ini meliputi jari jemari, tangan dan kaki. Ya. Dan ini semakin dikuatkan oleh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis riwayat At-Tirmidzi yang dinyatakan berderajat hasan oleh Al-Albani, kata Nabi, "Idza tawaddata fa khallil baina asabi'i yadayka wa rijlaik." Jika engkau berwudu, hendaklah engkau menggosok sela-sela jari jemari tangan dan kaki. Ya, begitu. Naam, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kedua hadis ini bersifat sunnah dan tidak bersifat wajib. Naam. Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim menguatkan hal ini dengan hujjah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak selalu menggosok sela-sela jari jemarinya saat berwudu. Ada riwayat bahwa Nabi beliau menyela-nyela jari jemari kakinya saat berwudu, yaitu hadis Al-Mustaurid yang akan disebutkan nanti. Tetapi hal itu hanya menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang melakukannya. Ya, sebab para sahabat yang meriwayatkan sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara detail seperti Uthman, Ali, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, mereka tidak menyebutkannya pada riwayat mereka bahwa Nabi menggosok sela-sela jari jemari kakinya, tangannya. Ya. Nah, sebagian ulama berpendapat, ini tadi sudah kita dengar hujjahnya, pendapat yang mengatakan bahwa menggosok sela-sela jari jemari, ya, itu hanya sunnah. Perintah Nabi di situ sifatnya hanya sunnah dan tidak wajib. Sudah kita dengar hujjahnya. Nah, kemudian di sini kami nukil bahwa ada sebagian ulama berpendapat bahwa menggosok sela-sela jari jemari hukumnya wajib. Ada yang mewajibkan. Ya. Dengan dalil perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Di antara ulama yang mewajibkan itu adalah Syaukani, As-Sunani dan Al-Albani. Al-Albani ya, termasuk yang mendukung pendapat yang mewajibkan. Namun pendapat ini lemah. Yang mewajibkan lemah. Yang benar hanya disunnahkan berdasarkan keterangan hujjah yang telah dipaparkan di atas. Bagaimana tata cara menggosok sela-sela jari jemari kaki? Caranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan pada hadis Al-Mustaurid bin Shaddad radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa yadluku baina asabi'i rijlaihi bi khinsarihi." Ini caranya. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berwudu menggosok sela-sela jari jemari kakinya dengan jari kelingkingnya. Jari kelingking. Ya. Siapa yang meriwayatkan ini? Sahabat siapa? Al-Mustaurid bin Shaddad radhiyallahu anhu, dia melihat Nabi menggosok sela-sela jari jemari kakinya dengan jari kelingkingnya. Ya, riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dinyatakan sahih derajatnya oleh Al-Albani. Jadi hadis ini menunjukkan disunnahkannya menggosok sela-sela jari jemari kaki dengan jari kelingking tangan. Jari kelingking. Nah, sebagian ulama menyukai agar dilakukan dari arah kanan. Sebagian ulama mengatakan disukai dari arah kanan. Ya, pada kaki kanan dimulai dari kelingking dan pada kaki kiri dimulai dari ibu jari. Diurut begitu. Ya, tapi pendapat ini dikritik oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin mengkritik pendapat ini dengan mengatakan, Ibnu Utsaimin mengatakan pada kritikannya, namun menyatakan hal itu sunnah sementara tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan demikian adalah lemah. Yang benar, kata Ibnu Utsaimin, hal itu disukai oleh sebagian ulama tetapi bukan sesuatu yang ditekuni sebagai sunnah. Itu hanya pendapat sebagian ulama, ya, diurut dari kanan dulu. Ya. Jadi kalau kaki kanan tadi berarti mulai digosok dari kelingking, jika kaki kiri berarti dari antara ibu jari dengan ya jari sampingnya. Nah, disukai oleh sebagian ulama tapi tidak ada riwayat dari Nabi menunjukkan itu, sehingga jangan ditekuni sebagai sunnah. Bukan sesuatu yang dianjurkan ditekuni sebagai sunnah. Karena jika ditekuni, selalu setiap kali membasuh kedua kakinya, Ketika dia menggosok jari-jemari kakinya dengan kelingkingnya, dia urut seperti itu berarti dianggap sunnah. Jika selalu berarti dianggap sunnah, padahal tidak ada riwayat dari Nabi. Jika kadang-kadang dilakukan, ya tidak masalah. Nah, itu maksud Ibnu Utsaimin. Kemudian, sebagian ulama, artinya apa? Bebas ya, tidak ada riwayat dalam hal ini. Nah, dari mana saja mulai, yang penting digosok ya salah-salah jari jemari kaki. Kemudian sebagian ulama ada yang menyukai hal itu dilakukan dengan menggunakan jari kelingking kiri. Ada yang mengatakan yang disukai menggunakan jari kelingking kiri. Ya, jari kelingking kiri tangan dalam menggosok. Dan ada yang menyukai dengan jari kelingking kanan. Jadi ada dua pendapat. Nah, yang mana yang benar? Kami katakan di sini, namun penentuannya tidak terdapat dalam hadis. Penentuan bahwa disukai jari kelingking kanan atau yang lain mengatakan jari kelingking kiri, tidak ada penentuan itu dalam hadis. Maka dari itu, yang rajih yang terkuat adalah tidak ada penentuan sunnah dengan jari kelingking kanan atau kiri. Keduanya memiliki hukum yang sama. Sama saja. Kelingking kiri atau kanan sama saja karena tidak ada penentuannya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ini pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi. Jadi yang kami tarjih di sini adalah pendapat An-Nawawi bahwa sama saja menggunakan kelingking kiri atau kanan, ya sama saja. Tidak ada yang diunggulkan salah satunya, dikatakan disukai yang kanan atau yang kiri, ya, karena tidak ada dalil tentang itu. Wallahu a'lam. Nah, selesai masalah yang pertama. Dan masalah kedua kita langsung selesaikan, tinggal sedikit menutup pembahasan. Masalah kedua, tidak ada hadis yang menerangkan tata cara yang lebih utama dalam membasuh kaki. Maksudnya mulai dari mana? Apakah dimulai dari ujung jari naik, ya, telapak naik ke punggung sampai naik ke dua mata kaki, atau dari dua mata kaki ke bawah? Ya, tidak ada hadis yang menerangkan tentang itu. Menurut, di sini kami nukil, menurut As-Syafi'i, Al-Imam As-Syafi'i, dan mayoritas fuqaha Syafi'iyah, fuqaha mazhab Syafi'i, mereka berpendapat lebih utama membasuh kedua kaki dalam keadaan ditegakkan. Ditegakkan begini. Ditegakkan ya. Dengan memulai dari ujung jari jemari. Jadi dari ujung jari jemari ya. Ditegakkan kemudian dimulai dari ujung jari jemari. Ini pendapat Asy-Syafi'i dan mayoritas fuqaha Syafi'iyah. Wallahu a'lam mengenai kebenaran pendapat ini. Nah, karena tidak ada hadis, tidak ada hadis. Nah, tidak ada hadis dalam masalah ini. Nah, wallahu a'lam. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan jika masih ada waktu. Ada yang mau diperjelas? Karena pembahasan kita sudah tuntas. Ya. Setelahnya kita akan masuk ke pembahasan berwudu secara tertib dan berkesinambungan. Ya, tanpa terputus. Ada yang mau ditanyakan? Sudah masuk waktu, Bu? Belum ya? Kok enggak Anda enggak mendengar? Anda enggak mendengar bunyi? Oh. Jam berapa masuk Isya sekarang? 9. Cepat ya. Nah, tapi tidak ada masalah ya. Jika ada masalah dengan pembahasan yang mungkin urgen untuk diperjelas, ada 2 menit lah gitu mungkin. Tidak ada ya? Jelas semuanya ya? Alhamdulillah. Berarti kita cukupkan. Nah, dan seperti biasanya majelis terbuka untuk tanya jawab ada nanti setelah salat Isya insyaallah. Barakallahu fiik. Tafadhalu. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.